selamanya. Demi cinta. Untukmu cinta. Baik, baik. Baik saja. Boro baik kali ora. Jadi gua baturan lah. Baik. Ya. Baik gitu.